Jusigam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام وجب الله سبحانه وتعالى الله مدكن kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-6, dan insyaAllah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Ma'idah ayat ke 18 ya. Nah. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Dan telah berkata orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kesayangannya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian, kalau kalian memang anak-anak Allah. Akan tetapi kalian adalah manusia, manusia sebagaimana di antara manusia yang lain dia ciptakan. Dia mengampuni siapa saja yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya lah akan kembali semuanya. Alau harfu atfin. Kolat fi'lun madin al-ta'u tahnis al-yahudu fa'il al-waw hafu arfin an-nasoro matufun ala yahudi nahnu mubtada abna'u khobar dari mubtada allahu mudafun ilaihi lafuz jalalah Al-waw hafu atfin ahibba'u maktuf itu saja. Ya, maktuf ke abna'u. Abna'u, ya. Al-ha'u mudafun ilai. Kul fi'lu amrin al-fa'u harfu atfin lima harfu jarin. Jarwa majrur, Ustaz, ya? Enggak. Jarwa majrur bukan li dan ma. Ini isim-isim ham. Isim-isim ham aja. Yang mananya, Ustaz? Limanya? Limanya isim-isimnya. Lima harfu istifham. Yu'adzibu. Bukan huruf, isim-isim. Oh, isim ya. Isim istifham. Yu'adzibu fi'lun mudori'un. Kum mafulun bi. Bidunubi jarwa majrur kumudafun ilaihi. Bal harfu idrob antum mubtada basharun khobar mimman jarwa majrur kholako fi'lun madin. Yaufiru fi'lun mudari'un liman jarwa majrur yasha'u fi'lun mudari'un alwaw harfu atfin yu'adzibu fi'lun mudari'un. Man isim mausul sebagai mafulun bi yasha'u fi'lun mudari fi'lun mudari alwau hafu atfin lillahi jarwa majrur mulku fa'il as-samawati mafulun bi alwau hafu atfin al-ardi maktufun ala as-samawati alwau hafu atfin ma isim mausul maktuf ke as-samawati Baina zorof huma mudofun ilaihi. Kalau huruf arfin ilaihi jar wa majrur sebagai khobar, Ustaz, bukan? Khobar mukaddam, Ustaz, ya? Ya. Al-masiru mubtada muakhir. Wa za'amal yahudu wa nasoro annahum abna'ullahi wa ahba'uhu. Kullahum. Wa ahibba'uhu. Kan ada di Quran. Wa ahibba'uhu. Kullahum ayuhar rasulu. Fali ayyi syai'un. Fali ayyi syai'in, no? Fali ayyi syai'in. Fali ayyi syai'in yu'adzibkum bizunubikum. Yu'adzibu atau yu'adzib? Yu'adzibukum bizunubikum. Biasa aja kan itu bukan lam tapi lima aja itu. Yu'adzibukum bizunubikum falau kuntum ahabbabahu ma azzabakum. Falau kuntum ahbabahu ma azzabakum. Ahbabahu ma azzabakum. Wallahu la yuhibbu illa man ata'ahu. Fakullahum bal antum khalaqun mathalun khalqun mislu sa'iri. Khalqun mislu sa'iru ya sa'iri ya sa'iri bani adam bani adam in ahsantum jawazaitum bi ihsanikum khairon wa in gimana in ahsantum juzitum. Oh, juzitum. Juzitum bi ihsanikum khaira wa in asa'tum juzitum bi isaatikum syarra wallahu yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wa huwa malikul mulki yusarrifuhu kama yasha'u wa ilaihil marji'u fayahkumu baina ibadihi wa yujazi kullan bima yastahikku. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah dan Allah mencintainya. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, maka untuk yang mana? Yes, fali ayyim ya nasam terjemahkannya. Maka untuk siapa? Maka untuk apa? Maka untuk apa dia mengazab kalian dan karena dosa-dosa kalian? Maka jika kalian adalah kekasihnya, tentulah tidak dia akan mengazab kalian. Maka Allah tidak mencintai kecuali orang-orang yang taat kepadanya. Dan katakan kepada mereka, bahkan kalian ciptaan sebagaimana semua Bani Adam. Jika kalian adalah makhluk seperti ciptaan makhluk seperti saya. Bahwa kalian adalah makhluk seperti sebagaimana semua Bani Adam. Jika kalian berbuat baik, kalian akan dibalas atas kebaikan kalian tersebut. Dan jika kalian berbuat buruk, kalian akan dibalas atas keburukan kalian tersebut. Maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah adalah pemilik kerajaan. Mengubahnya sebagaimana dia kehendaki dan kepadanya lah tempat kembali dan dia menetapkan di antara hamba-hambanya dan membalas semua apa yang layak ia dapatkan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Dan orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kesayangannya. Katakanlah, lalu mengapa Allah mengadab dosa-dosa kalian? Bahkan, ya akan tetapi kalian adalah makhluk, ya kalian adalah manusia. Mimman khalaq, dari siapa yang Allah ciptakan. Jadi, kalian bukanlah anak Allah. Karena baik Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwasanya kalau kata orang Nasrani Nabi Isa anak Allah. Kata orang Yahudi Uzair, ya, ada seorang tokoh Yahudi ya dikenal dengan kesolehannya, dikatakan Uzair adalah anak Allah. Masing-masing mengklaim bahwasanya mereka adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Innadzubillah subhanallah ya. Subhanallah ya amma yasifuni. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatnya. Jelas ya dalam Islam itu ya lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Jadi enggak benar ya penisbatan ya. Seseorang mengatakan bahwasanya dirinya anak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ufiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah mengadab siapa saja yang Allah kehendaki. Tentu orang yang berbuat kebaikan maka Allah akan ampuni dosanya. Sementara orang yang berbuat keburukan, kejahatan, maksiat maka Allah balas dengan ya adab yang pedih. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir, dan hanya kepadanya lah ya tempat kembali. Nah. Baca Bu Fatim. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wa la nadhir. Faqad ja'akum bashirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang pada kalian Rasul kami menjelaskan kepada kalian atas aja apa waktu di antara para rasul, agar kalian tidak mengatakan tidak ada yang datang utusan untuk menjelaskan kabar gembira dan peringatan. Maka sungguh telah datang pada kalian pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya harfunida ahla munada alkitabi mudhafun ilaih qad harfu tahqiq ja'a fi'lun madhin kum maf'ulun bih rasulu fa'il na mudhafun ilaih yubayyinu fi'lun mudhari'un lakum jar wa majrur ala fatratin jar wa majrur minar rusuli jar wa majrur an harfu masdarin wa nasbin. Nah, taqulu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an ma manafiyah ja'a fi'lun madhi na fa'ilnya min bashirin jar wa madrur al waw harfu atfin la la nafiah juga sih. Laknya? La nafiah. La nafiah aja ya. Nah, la nafiah. Nadirin la nadirin maktub ya sih. Maktub, maktub bashirin. Oh, bashirin. Al fa'u harfu atfin harfu jawab aja sih. Dan suhu. Harfu harfu atfin aja. Harfu atfin. Qad harfu tahqiq ja'a fi'lun madin kum maf'ulun bih basyirun fa'ilnya na wa na al waw harfu atfin nadhirun ma'tub ka basyirun al waw harfu atfin Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada ala kulli jar wa majrur syai'in mudhafun ilaih qadirun khabar ya ahlal ya ya ayyuhal yahudu wan nasara qad ja'akum rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakumul haqqo wal huda ba'da muddatin minaz zamani baina irsalihi wa irsali Isa bin Maryam li'alla taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin fala udhra lakum ba'da irsalihi ilaikum faqad ja'akum minallahi rasulun yubashshiru man amana bihi wa yundhiru man asahu wallahu ala kulli syai'in qadirun afan sat kebawain sat min iqabin oh ya amin iqabil asa wa sawab min iqabil asi oh asi ya min iqabil asi wa sawabil mati'i ini isim fa'il wa sawabil muti'i wa sawabil muti'i wahai orang-orang Yahudi dan Nasara sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kalian yang benar dan petunjuk setelah waktu atau zaman antara utusannya dan utusan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Isa dan Nabi Isa alaihi salam agar kalian tidak mengatakan tidak datang kepada kami pemberi peringatan dan pemberi kabar bahagia dan pemberi peringatan maka tidak ada alasan uzur atas kalian setelah dikirimnya risalah kepada kalian maka sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Rasul menjelaskan siapa yang beriman kepadanya dan memberi peringatan siapa yang bermaksiat kepadanya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan menghukum siapa yang bermaksiat kepadanya dan membalas pahala bagi yang taat kepadanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan kepada kalian ala fatrah ketika terputus ya pengiriman para Rasul antakulu agar kamu tidak mengatakan ya maja'ana ya tidak ada seorang pun pemberi peringatan tidak pula pemberi kabar gembira yang datang kepada kami. Maka sungguh telah datang kepada kalian seorang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya antara Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada jarak kosong, kekosongan gitu ya. Biasanya kan kalau dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu terus menerus ya. Jadi apa namanya, tidak ada kekosongan risalah. Namun dari Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kekosongan risalah. Dan banyak di antara ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, mereka beralasan ya bagaimana kita mau beriman kepada Allah sementara tidak ada seorang pun rasul yang diutus kepada kami. Maka Allah menjawab dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, sebagai nabi penutup ya, penyempurna syariat seluruh nabi yang datang sebelumnya, maka tidak ada lagi yang boleh berhujjah dengan hujjah tersebut ya. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, tidak ada lagi ya orang yang bisa berhujjah bahwasanya dia ya tidak beriman karena nggak ada yang ngasih tahu ya, apalagi zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang ini kan ya teknologi itu, teknologi informasi ya, sudah sangat berkembang sehingga dimungkinkan orang yang sangat jauh misalnya di negara-negara Eropa itu bisa mengetahui dakwah Islam. Hingga ada lagi istilah ya tidak beriman karena apa namanya, tidak pernah mendengar sekalipun dakwah tentang Islam. Makanya para ulama ditanya ya, bagaimana dengan orang-orang Eskimo misalnya yang mereka hidup di kutub gitu ya, tidak ada informasi, nggak pernah dengar Islam. Makanya seperti ini nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan diuji ya, didakwahi gitu ya. Dites dia mau beriman atau tidak. Kalau dia beriman maka dia dimasukkan ke dalam kelompok orang beriman. Kalau dia kafir maka dia akan dimasukkan kelompok orang yang kafir. Namun selain mereka, artinya orang-orang yang misalnya orang-orang kafir yang hidup di Indonesia, maka sangat dimungkinkan bahwasanya mereka pernah mendengar dakwah tentang Islam. Ya apalagi di Indonesia ya, azan terdengar di mana-mana, maka nggak ada lagi uzur ya, tidak ada lagi yang namanya uzur ya. Ini udah jelas. Nah, ya, selanjutnya ya, Mufdil baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Dan ketika Nabi Musa mengingatkan berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Allah menjadikan kepada kalian nabi-nabi dan menjadikan kalian merdeka. Dan Allah mendatangkan kepada kalian apa yang tidak pernah Allah datangkan kepada seorang pun di antara yang lain. Al-wawu harfu atfin, idh harfu syartin wa jazmin, qala fi'lun madhin, Musa fa'iluhu, liqawmi jarwa majrurun, alha'u mudhafun ilaihi, ya harfun nida, qawmi munada, udhkuru fi'lul amri, alwawu fa'iluhu, ni'mata maf'ulun bihi, allahi lafzul jalalah mudhafun ilaihi, alaikum jarwa majrurun, idh harfu syartin wa jazmin, ja'ala fi'lun madhin, dhamir fa'ilnya dhamir mustatir huwa, fikum jarwa majrurun, ambiya'a maf'ulun bihi, alwawu harfu atfin, ja'ala fi'lun madin, kum maf'ulun bih, mulukan maf'ul bih kedua, alwawu harfu atfin, ata fi'lun madin, kum maf'ulun bihi, ma isi mausul maf'ul bih kedua dari ata, lam harfu nafiyin, yu'ti mudhafun ilaihi majzumun bilam, ahadan maf'ulun bih, minal alamina jar wa majrurun. Tafsirnya, wadhkur ayyuhar rasulu idh qala Musa alaihi salamu liqaumihi ya bani Israila udhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan tamlikuna amrakum ba'da in kuntum mamlukina li fir'auna wa qaumahu wa qad manahakum min ni'matin sunufan lam yamnahha ahadan min alami zamanikum. Ingatlah wahai Rasul, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika Allah menjadikan kepada kalian nabi-nabi dan menjadikan kalian merdeka sehingga kalian memiliki urusan kalian. Setelah kalian bebas dari Fir'aun dan kaumnya. Dan Allah telah menganugerahkan kepada kalian nikmat yang Allah buat dan Allah tidak menganugerahkan kepada siapapun orang di zaman kalian. Amin. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ketika Allah menjadikan pada kalian nabi-nabi. Ya. Jadi memang Bani Israel ini sebetulnya kaum yang paling beruntung gitu ya, karena banyak para nabi yang diutus kepada mereka. Waja'alakum muluka. Ya, dan menjadikan kalian ya sebagai mulukan, ini adalah orang yang merdeka gitu ya, karena sebelumnya di zaman Fir'aun ya, orang Yahudi ini Bani Israel, mereka dijadikan budak gitu ya, dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Lalu Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan mereka menjadi orang yang merdeka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan memberikan kepada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari ya umat yang lain. Seperti yang dulu kita bahas di tafsir surah Al-Baqarah gitu ya. Bani Israil itu banyak mendapatkan kenikmatan yang tidak didapati oleh umat yang lain. Seperti apa? Ya, mereka banyak menyaksikan mukjizat ya. Seperti ketika mereka diselamatkan dari Fir'aun, kemudian ketika Nabi Musa AS memukul tongkatnya, lalu terpancar 12 mata air, kemudian mereka diberi kesempatan makan makanan dari surga, ya, kemudian di antara mereka ada yang, karena pembangkangan mereka disambar petir, ya, lalu dihidupkan kembali. Nah, ini semua adalah sesuatu yang tidak diberikan kepada umat yang lain. And intinya banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, harusnya nikmat-nikmat tersebut menjadikan mereka ya, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya Bani Israel, sebagaimana yang kita baca dalam banyak ayat Al-Qur'an, merupakan kaum yang paling membangkang ya, kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal mereka kaum yang paling banyak menyaksikan keajaiban, menyaksikan kemujizatan. Nah, ini merupakan dalil yang sangat kuat bahwa ya, kalau orang sudah ada pengingkaran dalam hatinya, kekufuran dalam hatinya, maka mau dijelaskan hujjah ya apapun, dia tidak akan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang hatinya sesuai dengan fitrah ya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, satu dalil pun cukup membuat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kita lanjutkan. Tadi minggu. Siapa ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi dakhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khosirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi Muqaddas, Muqaddas yang disucikan, yang Allah telah mewajibkan bagi kalian. Dan janganlah kalian berbalik pada punggung kalian, maka kalian akan kembali dengan kerugian, secara rugi. Ya harpunida qaumi munada udkhulu fi'il amr ala. Ya qaumi ada yang dibuang ya, ya mutakallim ya. Kan wahai qaumku gitu. Nah, Ustaz, ada ya yang dibuang di ya qaumi, yaitu ya mutakallim udkhulu fi'il amr ala sebagai fa'il al ardo maf'ul bi al muqaddasata na'at allati isim mausul kataba fi'il madhi Allahu lafzu jalal sebagai fa'il lakum jar majrur alwawu harfu atfin harfun nahi tartaddu fi'il ini lanya lah nahi ya, nahi kan, ya. Jangan kan yang nahi ya nahi tartaddu fi'il mudore ala sebagai fa'ilnya ala adbarikum ala adbari jar majrur kum mudof ilai alfa hasbu jawab tangkolibu fi'il mudore ala sebagai fa'il khosirin hal seperti khosirin ya hal. belum ya qaumudkhulul ardhal qaumidkhulul ardhal muqaddasata allati mutahharatu gimana ai al mutahharata ai al mutahharata wahiya baitul muqaddas wahiya baitul ini cara bacanya dua wahiya baitul maqdis atau wahiya baitul muqaddas wahia baitul muqaddasi wa ma haulaha allati wa'ada Allahu an tadkhuluha wa tuqatilu man fiha minal kuffari wala tarji'u angkita lil jabarin fatah saru khairul dunia wa khairul akhirati. Wahai kaumku, masuklah ke bumi Muqaddas yang disucikan, yaitu bumi yang disucikan, dan di itu adalah Baitul Maqdis dan sekitarnya yang Allah telah janjikan agar kalian masuk ke dalamnya dan memerangi siapa yang ada di dalamnya, yaitu orang-orang kafir. Dan janganlah kalian keluar kembali dari memerangi orang-orang jabarin. Dan maka mereka lalu kalian menjadi rugi dari dunia dan kebaikan akhirat. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum astaghfir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah bumi yang disucikan, yaitu bumi Palestina ya, yang telah dituliskan oleh Allah untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian berpaling ke belakang. Fataqalibu khasirin, lalu kalian kembali dalam keadaan merugi. Ayat ini merupakan catatan sejarah ya, bahwa orang Yahudi ya, yang zaman sekarang menjadi negara Israel gitu ya, yang mengklaim bahwasannya ya tanah Palestina adalah tanah mereka, ini terbantahkan dengan ayat ini gitu. Karena di Quran jelas-jelas tertulis bahwa ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk masuk ke bumi Palestina, mereka nggak mau. Kenapa? Karena saat itu di Palestina itu dikuasai oleh orang-orang Jabarin. Jabarin ini adalah orang-orang yang keras, ya, orang-orang yang kasar. Ya, bahkan dikisahkan orang-orang yang hidup di Palestina ketika itu tubuhnya besar-besar gitu ya. Makanya mereka nggak berani. Makanya nanti di ayat setelahnya dijelaskan bahwa, dan inilah konyolnya orang Yahudi gitu ya. Konyolnya orang Yahudi itu, ketika Nabi Musa memerintahkan mereka, mengajak mereka untuk berjihad ya, melawan orang-orang Jabarin itu, melawan orang-orang kafir itu, apa kata orang Yahudi? Dan ini, ya betul ya, kita tuh kalau baca kisahnya Bani Israel, geleng-geleng kepala kita. Karena memang sikapnya itu, waliyadzubillah ya, sangat membangkang. Diajak jihad, apa kata mereka? Fadhab anta wa rabbuka. Ini kan konyol banget gitu ya. Diajak jihad sama Nabi Musa Rasulullah, kata dia, idhab anta wa rabbuka. Pergi saja engkau dan Tuhanmu melawan mereka. Ini kan konyol gitu ya. Jadi mereka saking mengecutnya, diajak jihad gak mau, malah ngeledek. Kata dia, fadhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau dan Tuhanmu ya memerangi mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu, kalau mereka mengatakan bahwasanya Palestina adalah tanah historis bagi mereka, kita katakan ini buktinya bahwa ketika Nabi Musa mengajak mereka berperang ya, mereka enggak mau ya. Mereka enggan ya, membiarkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam berperang sendirian. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa bebalnya ya, betapa ingkarnya orang Yahudi ya. Mereka seringkali membantah perintah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naam. Kita lanjutkan. Peserta baru ada yang mau baca enggak? Kalau ada yang mau baca tunjuk tangan aja ya. Ya, Bu Kurniati ya baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. 22. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada suatu kaum yang kuat dan perkasa, dan kami sungguh tidak akan masuk ke dalamnya sampai mereka keluar darinya. Dan jika mereka keluar, maka sungguh kami akan masuk. Maka kami akan masuk. Qalu fi'il madhi. Fi'il madhi naqis alwaw sebagai fa'il. Ya harf nida. Musa munada. Inna harfu taukidin wa nasbin. Fiha jarwa majrur sebagai khobar inna. Qauman isim inna. Jabarina ini apa ya? Hal ya tamyiz. Jabarin apa kira-kira? Kuat, kaum yang kuat. Kaum yang kuat. Perkasa, naat ya? Ya. Naat daripada kauman ya. Al-waw harfu atfin, inna harfu taukidin wa nasbin dengan na sebagai isim inna, lan harfu nasbin nadkhula fi'il mudhari mansubun bilan ha na-nya sebagai fa'il ya, na sebagai fa'il, ma maf'ulun bi, hatta harfu goyatin anasbin yakhruju fi'il mudhari mansubun bi hatta minha jarwa majrur, alfa'u harfu atfin, in harfu syartin wa jazmin, yakhruju fi'il mudhari majzum bi in, alwaw sebagai fa'il, minha jarwa majrur, alfa'u harfu jawab, inna harfu taukidin wa nasbin dengan na sebagai isim inna, dakhiluna fi'il madi, alwaw sebagai fa'il. Fi'il madi. Bukan. Ini khobar. Khobar dari inna ya. Isim fa'il ya. Isim fa'il khobar dari inna. Tafsirnya qalu ya Musa inna fiha qauman asyaddau aqwiya'u la taqatalana biharbihim wa inna lan nastati' dukhulaha wa hum fiha lan nastati'a dari kawan berapa sama? Oh iya ya mansubun ya. Wa inna lan nastati'a dukhulaha wa hum fiha fa in yukhriju minha fa inna dakhuluna. Bagaimana? Fa inna dakhiluna. Fa inna dakhilu ya. Fa inna dakhiluna. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada suatu kaum yang amat kuat dan perkasa. Dan kami tidak akan kuat untuk memerangi mereka, dan sungguh kami tidak akan sanggup masuk ke dalamnya sementara mereka ada di dalamnya. Kami tidak akan mampu masuk sementara mereka ada di dalamnya. Dan jika mereka keluar darinya, maka sungguh kami akan masuk. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam bumi Palestina tersebut terdapat kaum yang jabbarin. Yang jabbarin itu ya orang yang kasar, keras, ya perkasa gitu ya. Wa inna lan nadkhulaha, dan sesungguhnya kami tidak akan masuk ke bumi Palestina hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar darinya. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun, maka jika mereka keluar barulah kami masuk. Nah, lihat nih betapa pengecutnya Bani Israel ya, karena keimanan mereka tidaklah ya seperti keimanan para sahabat. Bayangkan ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bagaimana berulang kali kaum muslimin menghadapi kaum yang lebih banyak dari mereka, yang lebih kuat dari mereka, tapi mereka tidak gentar. Ya, karena mereka memahami bahwasanya tidak ada ya kerugian pada urusan seorang muslim, termasuk dalam berperang ya. Ketika seorang muslim ya berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya dia terbunuh di dalam peperangan, dia mati syahid. Kalau misalnya dia memenangi peperangan tersebut, maka dia mendapatkan kemuliaan. Jadi enggak ada ruginya menjadi seorang muslim. Ya. Dalam peperangan itu seorang muslim itu tidak pernah merasa rugi. Ya, kalaupun mereka terbunuh, mereka syahid. Kalau menang mereka mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang Bani Israel ya. Orang Bani Israel ini, orang Yahudi ini memang yang sangat dikenal, sangat membangkang ya kepada rasulnya, kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, dan mereka adalah kaum yang pengecut ya, diajak jihad enggak mau. Alasannya apa? Alasannya karena lawan mereka adalah orang-orang yang perkasa, orang yang kuat ya, besar-besar badannya dan sangat kuat, dan mereka lebih memilih untuk diam aja gitu ya. Inilah sifat pengecutnya orang Yahudi, dan itu kita saksikan sampai hari ini ya. Bagaimana orang Yahudi itu menghadapi orang-orang Palestina yang hanya bersenjatakan batu, tapi dengan ya perlindungan yang sangat rapat gitu ya. Ini menunjukkan ya, sifat mereka itu dari dulu sampai hari ini tidaklah berbeda. Justru apa yang terjadi pada Palestina pada hari ini semakin menguatkan kita tentang kebenaran Al-Quran. Seakan ya apa yang terjadi di lapangan saat ini mengkonfirmasi gitu ya apa yang kita baca dalam Al-Quran. Nah, baca ya baca bunyulah. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب وإذا دخلتموه فإنكم غالبون فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Berkatalah dua orang di antara mereka yang takut kepada Allah, yang Allah beri nikmat kepada mereka, masuklah kalian melalui pintu-pintu. Apabila kalian telah memasukinya, sesungguhnya kalian akan menang. Dan kepada Allah sajalah bertawakal bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Qala fil madi rajulani fa'il minal ladzina jar majrur ya khafuna fi'il mudhari al waw sebagai fa'il an ama fi'il madhi Allahu sebagai fa'il alaihima jar majrur udkhulu fi'il amr waw sebagai fa'il alaihim jar majrur albaba maf'ulun bi fa idza fa harfu ataf idza zaraf zaman dakhaltumu fi'il madhi kita ini aja Bu, ya syartnya aja apa? Fa syarat. Iza syarat dakhaltum fi'il madhi waw sebagai fa'il hu sebagai maf'ulun bi fa innakum fa harfu atfin inna harfu nasbin wa taukid nasbin taukid ya. Isim inna walibuna kabar inna wa'alallahi wa harfu atwin alallahi jar majrur fa harfu atwin tawakkalu fi'il amr ya waw sebagai fa'il in isim syarat kuntum fi'il madinakis tum sebagai isim kana mu'minina kabar kana. Qala rajulani minal ladzina yakhshawna Allah ta'ala yakhshawna Allah ta'ala an amallahu alaihima bita'atihi wa ta'ati nabiyihi di bani Israel udkhulu alaha ula il jabbarina babul madinatuhu akhzan akhzan ba akhzan dan bil asbabi akhzan bil asbabi fa idza raqaltumul babu baba ghalibtumuhum wa ala allahi ghalabtumuhum ghalib apa ghalab ya ya ghalabtumuhum wa ala allahi wahdahu fatawakkalu in kuntum musaddiqina rasulahu fima ja'akum bi amilina bisyarihi. Berkata dua orang laki-laki dari orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala yang Allah lebih nikmat kepada mereka dengan taat kepadanya dan taat kepada nabinya kepada bani, untuk Bani Israel. Masuklah kalian melalui pintu kepada pertama. Orang Jabarin, pintu-pintu kotanya. Pintu kota mereka. Pintu kota mereka, dan ambillah itu sebagai sebab. Apabila kalian telah memasuki pintu, kalian akan mengalahkan mereka. Dan kepada Allah saja bertawakal. Kalian, hendaknya kalian bertawakal. Jika kalian orang-orang yang benarkan Rasulnya, yang telah datang kepada kalian dan mengamalkan syariat-syariatnya. Baik. Ya Allah, fiqh jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rajulan minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Berkata dua orang ya di antara orang-orang yang takut terhadap nikmat Allah yang diberikan atas mereka, "Udkhulu 'alaihimul bab." Masuklah kalian ke pintu kota Palestina. Fa'idha dakhaltumu fa'innakum ghalibun. Maka jika kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Wa'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kalian berani berperang ya, memerangi mereka, kalian akan menang. Tapi apa yang terjadi? Mereka ya tidak berani, pengecut ya. Nanti besok kita akan baca ayatnya bahwa mereka tidak mau membantu Nabi Musa berperang melawan kaum Jabarin, bahkan mereka menyerahkan urusan tersebut kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, tapi kalau waktunya enggak cukup ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Bu Delis bertanya, apakah sebelum datang Nabi Muhammad hujah tersebut diterima? Nah, sebenarnya ini pembahasan yang cukup pelik gitu ya. Jadi antara Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan ada kekosongan ya. Dan lumayan lama ya, sekitar 500 atau 600 tahun gitu ya. Nah, orang-orang yang hidup pada masa ini disebut dengan ahli fatrah ya. Fatrah itu ya ahli kekosongan gitu ya. Orang-orang yang hidup di masa kekosongan Rasul. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama gitu ya. Mereka ada yang membedakan antara kalau mereka adalah Bani Israel, kemudian orang Nasrani yang mereka mendapati dakwah dari para nabi, terutama ya nenek moyang yang didakwahi oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka hujannya tidak diterima. Ya. Adapun untuk selain mereka, maka bisa diterima. Kenapa? Karena beberapa ulama menjelaskan bahwa berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dakwahnya bersifat universal, sementara para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Isa dakwahnya itu terbatas hanya pada Bani Israel. Sehingga apa yang di luar mereka, ya, kalau mereka apa namanya terbebas dari perbuatan kesyirikan, maka mereka disebut dengan ahli fatrah, ya. Yang mana nasibnya itu ada tiga perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan mereka pasti masuk surga, ada yang mengatakan mereka masuk neraka, kemudian ada yang mengatakan mereka akan diuji. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi dari sisi ya orang-orangnya dibedakan menjadi dua. Apakah mereka adalah kaum yang pernah didawahi oleh Rasul? Kalau kaum yang pernah didawahi oleh Rasul, maka hujjah ini tidak berlaku. Tapi untuk kaum yang tidak pernah ya didawahi oleh para Rasul sebelumnya, hujjah ini berlaku. Nah, kalau hujjahnya berlaku, ini ada tiga keadaan, ya. Jadi ahli fatrah ini ada tiga keadaan. Yang pertama, ada yang mengatakan mereka dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, ada yang mengatakan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, mereka akan diuji, ya. Akan diuji apakah mereka memiliki iman atau kekufuran. Ini adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi dalam masalah ini ada banyak pendapatnya. Dan di antara yang menjadi perhatian kita ya bahwa ya dalam sebuah hadis yang juga diperselisihkan ya ketika Rasulullah mengatakan abi wa abaka finnar ya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kalau ada kaum yang hidup ya di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun mereka berbuat kesyirikan ya artinya menyembah berhala maka mereka ya dihukumi sebagai orang kafir ya artinya ahlul fatrah itu adalah orang yang memang tidak beragama dengan agama apapun tapi tidak juga melakukan kesyirikan yang nyata ya seperti itu ya memang masalah seperti ini masalah pelik gitu ya. Jadi bagi kita toh kita tidak akan ditanya tentang amalan mereka gitu ya. Harusnya kita sibuk dengan memikirkan apa yang kita persiapkan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala nanti di ya hari perhitungan dan hari pembalasan. Hal yang semacam ini cukup dijabarkan saja pendapat para ulama, tidak perlu kita berpanjang lebar dalam masalah seperti ini ya. Nah, karena surga dan neraka itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih Bu Dahyalis bertanya ayat 21 alati irobnya apa tadi saat belum disebut. Tadi lewat ya. Kita lihat dulu. Oh. Ya, ya qawmi dukhulul ardal muqaddasata allati. Nah, ini jelas naat ya. Jadi al ardo ini kan maful bih dari udkhulu. Al muqaddasata naat ya, allati sama. Ya isim mausul sebagai naatnya. Nah. Pak Fakhrunas bertanya, Ustaz tadi pada ayat 22 disebutkan nadkhuluha nas sebagai fa'il. Iya. Harusnya dikatakan fa'ilnya adalah nahnu ya. Jadi jangan dibilang nadkhulaha ini fa'ilnya na ya. Tapi fi'il mudhari fa'ilnya adalah dhamir mustatir rujuk takdirnya adalah nahnu. Ya. Nah. Syukran atas koreksinya. Udelis bertanya lagi, hatta itu adalah huruf nasab dan huruf goyah. Huruf goyah itu berakibat apa terhadap fi'il sudahnya? Kalau huruf nasab kan menasabkan. Jadi, penamaan huruf itu terkadang menjelaskan dari sisi fungsinya, kemudian terkadang menjelaskan dari sisi maknanya. Seperti kalau kita mengatakan mengi'rab huruf lam, itu kan kita mengatakan kalau yang lengkap ya lam itu harfu nafin wa jazmin wa qalbin ya ada tiga yang disebut harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Nah nafin berarti fungsinya menafikan, jazmin berarti ini pengaruhnya menjazmkan, qalbin ini maknanya ya maknanya membalik dari makna fi'il mudhari menjadi makna fi'il madhi. Sama dengan hatta. Hatta ini kan kalau kita irob ya hatta harfun nasbin wa ghayatin. Nah, hatta harfun nasbin ini menjelaskan pengaruhnya. Dia menasabkan fi'il setelahnya. Nah, ghayatin ini maknanya. Maknanya itu ghayat itu kan tujuan ya. Makanya maknanya sampai ya. Jadi kalau ghayah menjelaskan tujuannya. Kalau ibu tanya pengaruhnya bukan dari sisi ghayahnya tapi dari sisi nasbinnya. Jadi itu Huruf-huruf itu kan kalau kita i'rab ya terkadang ada yang menjelaskan pengaruhnya terhadap kata yang setelahnya. Terkadang kita menjelaskan maknanya apa. Seperti misalnya inna itu kan inna anna lakinna itu kan menyebutkan i'rabnya itu untuk menjelaskan fungsinya ya. Inna harfu taukidina itu fungsinya. Lakinna harfu istidrak ini fungsinya ya. La'alla harfu taroji ya. Al-kafu atau ka'anna harfu tashbih ini menjelaskan maknanya ya, atau ya fungsinya kayak gitu. Ayat 211 is mana? 21. 21. Ya, komen kalau yang mana? Buku Niyati. Oh, yang 20 ya. Ya itu lebih dia sebenarnya itu mirip kayak iza gitu ya. Sebenarnya dia dorob gitu ya, tapi dia sama kayak iza lah, ada huruf syaratnya juga. Meskipun kalau kita ngirup memang bagusnya dikatakan iz ini ya dorob aja. Ya, tapi memang ada juga yang mengatakan iz ini maful bih. Karena ketika kita mengatakan wa iz qala Musa li qaumihi, itu kan ada takdirnya. Uzkuru iz qala Musa. Ya, ingatlah ketika. Ah, itu macam-macam cara mengirup dari kata iz gitu ya. Nah. Baik, barangkali sampai sini untuk materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.